Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar ada muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat Allah serta hidayahnya. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan ini juga memudahkan kita di dalam menggapai surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kecintaan kita, ya, Nabi Muhammad beserta keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tapi pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair. Ini sebuah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada babu man syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Ini bab tentang barang siapa yang menyaksikan satu perkara atau satu permasalahan, ya, maka hendaknya dia berbicara dengan sesuatu yang baik atau hendaknya dia diam. Dan Syekhul Islam, ya, di sini membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Hadisnya dibawakan melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza shahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika dia menyaksikan satu perkara atau satu urusan, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau hendaknya dia diam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadisnya 1468. Ya, jadi seorang muslim itu asalnya, ya, asalnya seorang muslim itu pada dasarnya mereka tidaklah berbicara kecuali dengan sesuatu yang baik. Dan ini pembicaraan, ya, masuk pada pembicaraan-pembicaraan yang mubah, yang tidak ada faedahnya. Pembicaraan biasa saja. Artinya pembicaraan sehari-hari yang mubah, yang tidak ada keburukan dan tidak ada faedahnya, ya, sekedar berbicara. Maka hendaknya seorang muslim dalam perkara seperti itu, dalam pembicaraan mereka yang sifatnya mubah tadi, ya, pembicaraan sehari-hari ini pun tidak berbanyak-banyak untuk melakukan itu, karena dikhawatirkan ketika kita banyak berbicara, ya, dengan pembicaraan yang mubah itu nanti dikhawatirkan akan disusupi oleh syaitan sehingga kemudian kita jatuh ke dalam pembicaraan yang haram. Ya, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita dimungkinkan untuk melakukan kesalahan dalam pembicaraan kita. Mungkin jatuh ke ghibah, mungkin ke namimah, ya, atau yang lainnya dari pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan. Jadi Pada asalnya kita tidak dianjurkan untuk banyak berbicara. Jadi kalau ada pembicaraan yang mubah, itu pun tidak diperbanyak, ya, secukupnya saja, karena dikhawatirkan akan jatuh ke dalam pembicaraan atau perkataan-perkataan yang haram. Maka kalau itu terkait dengan pembicaraan kita yang sifatnya mubah, yang tidak ada faedahnya kepada kita, maka bagaimana pula jika pembicaraan itu adalah pembicaraan yang bisa mengobarkan api fitnah, yang bisa membuat antara manusia semakin berkobar, ya, sesama saudara, sesama muslim, ya, saling semakin berkobar. Maka tentunya dalam masalah ini lebih hati-hati lagi bagi kita untuk berbicara, karena kalau kita sampai salah bicara, maka api fitnah itu akan semakin besar dan akan semakin tidak bisa dihentikan. Atau permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, ada perselisihan di antara kaum muslimin, maka dalam permasalahan ini betul-betul kita harus hati-hati dalam berbicara. Ya, hati-hati dalam berbicara. Ya, jangan sampai kalimat yang kita keluarkan itu tidak menyelesaikan, tetapi malah menambah atau mengobarkan perselisihan dan api perselisihan antara kaum muslimin. Ya, seperti itu. Jadi kalau mengucap satu kalimat, ima dengan kalimat yang bisa menyelesaikan permasalahan keduanya, atau kalimat yang bisa menasehati di antara kedua pihak yang berselisih. Ya, seperti itu. Kalau tidak bisa melakukan dua hal tersebut, maka sebaiknya yang dilakukan adalah diam. Setidaknya dengan diam itu tidak menambah berkobarnya api perselisihan, api fitnah di antara kaum muslimin. Oleh karena itu tadi, ya, dalam hadis riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yani fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika dia menyaksikan satu perkara, satu urusan, hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau hendaknya dia diam. Ya, di sini tidak disebutkan idza syahida amron. Ya, jadi hadis yang kedua yang lain ini lebih umum sifatnya. Ya, artinya seorang mukmin itu jika dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, betul-betul dia harus mengendalikan lisannya. Betul-betul dia harus mencermati apa yang dia katakan sehingga itu tidak menyebabkan rusaknya, ya, orang-orang di sekitar dia, disebabkan karena perkataan dia yang buruk. Makanya dikatakan falyakul khairan, ya, berkata yang baik. Auliasmut, atau dia diam, dan itu lebih selamat, ya. Demikian itu bab yang pertama. Kemudian selanjutnya kita pindah ke babu ma yuhdaru minal kalami fil fitan. Ini bab tentang bahayanya berbicara dalam masalah fitnah, ya, dilarang berbicara dalam masalah fitnah. Kata fitnah, ya, fitan ini jamak dari fitnah. Secara bahasa, maksud daripada fitnah adalah al-ibtila wal-imtihan, yakni ujian. Ya, jadi yang namanya fitnah itu berkisar pada ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk membedakan mana orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dan orang yang dusta dengan keimanannya. Jadi ujian ini macam-macam sifatnya. Ada ujian berupa kesenangan, ada ujian berupa kesulitan, ya. Demikian. Kadang orang ditimpa dengan ujian kesenangan, ujian kesulitan, sukses. Artinya dia bisa melewati ujian tersebut dengan baik. Dia bersabar dan senantiasa kembali kepada Allah. Namun ketika diberi ujian berupa ujian kesenangan, ya, jatuh dia. Ya, jadi ujian itu tidak mesti sifatnya selalu berupa ujian kesulitan, tapi juga bisa berupa kesenangan. Bagaimana manusia ketika diberi harta misalnya, apakah dia bersyukur kepada Allah atau sebaliknya? Apakah dia menggunakan hartanya untuk sesuatu yang berupa ketaatan atau justru sebaliknya kemaksiatan, ya? Ataukah membuat dia lalai dan lain sebagainya? Ya, ini ujian. Baik. Dan kalau dalam Al-Qur'an kalimat fitnah itu sendiri macam-macam ya tafsirannya, maknanya banyak. Yang pertama tadi, makna dasar daripada fitnah yaitu al-ibtila wal imtihan. Ini ujian. Bisa juga fitnah itu maknanya kekafiran, kemunafikan. Bisa juga maknanya tersesat dari jalan yang lurus. Ya, kemudian juga bisa fitnah itu berupa pembunuhan, terbunuhnya kaum muslimin. Atau mungkin fitnah juga diantara maknanya adalah al-wuku fil ma'asi, jadi jatuh dalam perbuatan maksiat. Atau di ayat yang lain, ya, fitnah itu maknanya samarnya al-haq dengan kebatilan. Atau juga bisa di dalam ayat yang lain, diantara makna fitnah adalah ketika terjadi perselisihan diantara kaum muslimin, ya, tidak ada persatuan diantara kaum muslimin, ini juga disebut fitnah di dalam ayat Al-Quran. Jadi maknanya banyak, ya, makna daripada fitnah ini banyak. Nah, di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama sebuah hadis yang dibawakan Imam Abu Dawud, ya, dari Ibnu Umar, dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitnatun tastanziful Arab qatlaha fin nar al-lisanu fiha ashaddu min waqi's sayf. Ya, satakunu fitnah, ya, ini menunjukkan bahwa ini khabar gaib, artinya diantara ciri kenabian, ya, beliau bisa atau diberitahu oleh Allah SWT tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Nabi mengkhabarkan bahwasanya akan datang fitnah-fitnah yang saling sambung menyambung. Dan fitnah ini tastandiful Arab, ini benar-benar akan membinasakan orang-orang Arab. Mengapa demikian? Karena orang-orang Arab ini adalah orang yang membawa syariat ini pertama kali. Nabi Muhammad adalah nabi dari kalangan bangsa Arab. Ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Orang Arablah yang pertama kali menerima dakwah Islam ini. Ya. Jadi mereka yang memikul tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meneruskan atau menyampaikan agama Islam ini atau risalah ini kepada seluruh umat manusia, melanjutkan tugas dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memiliki kewajiban itu untuk menyebarkan agama Islam ini. Ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalannya. Ya, maka ketika mereka lupa akan tugas ini, mereka tidak melakukan hal tersebut, tidak berdakwah, ya, tidak menyebarkan Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka fitnah-fitnah yang datang kepada mereka seluruhnya. Ya. Dan ini makna daripada tastandiful Arab. Jadi, satakunu fitnah tastandiful Arab. Akan datang fitnah yang membuat binasa orang-orang Arab. Itu disebabkan karena mereka lupa akan atau lalai dari tugas mereka dalam menyebarkan agama Islam. Iya. Kemudian selanjutnya qatlaha finnar. Ini orang-orang yang terbunuh, ya. Orang-orang yang terbunuh disebabkan karena fitnah tersebut, maka mereka tempatnya di neraka. Ya, orang-orang yang terbunuh disebabkan fitnah tersebut, mereka tempatnya di neraka. Jadi, ini disebabkan karena mereka yang terbunuh itulah yang menyebabkan terjadinya fitnah. Mereka yang mengobarkan, menyalakan api fitnah. Mereka bersekutu, ya, untuk menyebarkan fitnah tersebut. Maka ketika mereka terbunuh disebabkan fitnah tersebut, mereka berhak untuk mendapatkan azab di neraka. Pantas untuk mendapatkan azab di neraka. Karena itu disebabkan karena mereka sendiri. Ya. Adapun orang-orang yang menjauh dari fitnah, mensucikan lisannya, ya, dan tangannya dari ikut campur dalam masalah fitnah, maka mereka selamat, ya, selamat. Adapun yang masuk ke dalam fitnah, ikut mengobarkan, ya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya, ketika dia terbunuh, maka dia pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, lanjutan hadisnya, al-lisanu fiha ashaddu min waq'is saif. Ya, al-lisanu fiha ashaddu min waq'is saif. Maksudnya adalah, pembicaraan atau perkataan yang orang berkata dengannya, atau dengan fitnah maksudnya ya, jadi perkataan-perkataan orang-orang Arab tadi yang mengandung fitnah, baik itu perkataan sifatnya dengan lisan kita ataupun dengan tulisan, jadi bukan terbatas pada ucapan, tetapi juga dengan dalam bentuk tulisan. Ketika itu mengobarkan api fitnah, ya, maka dikatakan di sini asyaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya, lebih tajam daripada pedang. Jadi ketika kita lihat ya, ini sering terjadi tulisan-tulisan di media massa misalnya, sehingga akibatnya mengobarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan apa yang terjadi disebabkan ini? Pertumpahan darah. Ya. Kalau saif itu pedang, kita tebas ke orang, maka kemungkinannya dua. Yang kita tebas itu mungkin akan berdarah atau mungkin mati. Tapi satu orang. Satu kali tebasan pedang mungkin satu orang yang mati. Tapi kalau lisan yang bicara atas akan fitnah, atau mungkin dengan tulisan-tulisan yang mengobarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, itu yang mati bukan satu. Ya. Bisa ribuan yang mati, bisa ratusan ribuan yang mati. Dan ini kejadian, fakta. Ya, ini fakta. Bagi yang melihat realitas sekarang, itu akan membenarkan hal ini. Ya, ketika fitnah itu dikobarkan di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang terbunuh itu bukan cuma 1, 2, 3 orang saja. Bisa ribuan, bahkan bisa jutaan yang mati disebabkan karena itu. Dan ketika dia sudah berkobar, nanti akan datang hadisnya ya, itu susah untuk ditutupkan fitnah itu. Susah untuk ditutupi pintunya. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati berbicara dalam masalah fitnah yang bisa menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin. Ini hati-hati sekali. Karena taruhannya adalah apa? Nyawa kaum muslimin. Akan apa hilang sia-sia disebabkan karena fitnah tersebut. Ya. Makanya dalam hadis berikutnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitnah bakma'u amya'u ya. Sama'u ya, satakunu fitnatun sama'u bakma'u amya'u." Ya, akan ada fitnah yang fitnah ini tuli, bisu, amya itu buta. Jadi di sini di dalam hadis ini ya, fitnah ini disifati seperti orang atau penyebarnya atau pelaku yang menyebarkan fitnah tersebut. Ya, fitnah itu membuat orang tuli atau fitnah itu tuli. Kemudian bisu, buta. Mengapa demikian? Karena ketika fitnah itu berkobar atau umumnya orang-orang yang menyebarkan fitnah itu mereka soma, tuli. Kenapa disebut tuli? Karena nggak mau terima nasihat. Jadi apa yang difikirkan itu sudah diyakini kebenarannya, sehingga kemudian pokoknya sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal sudah dinasihati oleh para ulama, jangan, ya. Tapi nggak akan didengar. Jadi membuat tuli. Kemudian apa? Bakma, membisukan. Membisukan dari kebaikan. Jadi ucapannya selalu hal-hal yang akan mengobarkan api permusuhan di antara kaum muslimin. ya, atau di antara manusia. Ya, tidak bisa lagi berbicara yang baik. Semua yang dilontarkan itu berupa perkataan-perkataan yang akan mengobarkan, ya, mengobarkan api kebencian. Seperti itu. Kemudian disebut amya, buta. Ya, karena apa? Ketika sudah berbicara masalah fitnah, sudah terbutakan matanya. Tidak lagi dia melihat adanya maslahat atau mudarat. Pokoknya sebarkan, begitu sudah. Iya. Dan ketika sudah tersebar, sudah semakin api itu berkobar, semakin semangat, semakin susah dinasihatinya, semakin tuli, ya, semakin lisannya tidak bisa berbicara yang baik, tidak bisa stop lagi lisannya berbicara yang baik, ya. Jadi bisu dari berbicara yang baik. Jadi dia selalu berbicara tentang fitnah, dan yang terakhir semakin dia tidak bisa melihat maslahat. Jadi yang dipikirnya maslahat adalah ketika kaum muslim itu terbunuh, itulah maslahat. Ya, seperti itu. Jadi terbutakan oleh fitnah tersebut. Ya, demikian. Jadi ini adalah sifat daripada fitnah itu sendiri. Taib. Man asrafa laha istarafat lahu. Ya, barang siapa yang masuk ke dalam fitnah, ya dia akan bergumul dengan fitnah tersebut. Ya, fitnah itu akan masuk kepada dirinya. Susah untuk dia untuk membersihkan dirinya dari fitnah tersebut. Ya, taib. Kemudian lanjutannya adalah wa israful lisani fiha kawuqu'is saif. Ya, ketika lisan ini disibukkan dengan fitnah, sibuk dengan berbicara fitnah, masuk ke dalam lingkaran fitnah, menyebarkan fitnah, maka yang terjadi adalah itu seperti kata Rasulullah, kawuku is safe, seperti tebasan pedang, ya, tadi, seperti jatuhnya pedang. Tadi saya katakan di hadis sebelumnya bahwa tebasan pedang itu cuma membunuh mungkin satu orang atau bahkan melukai saja, tapi kalau fitnah ini bahkan lebih, ya, asyaddu min waqi's saif, ya, lebih besar daripada sekedar tebasan pedang, bisa membunuh kaum muslimin dalam jumlah yang besar. Ya, taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal fitana fa innal lisana fiha mithla waqi's saif. Ini juga sama, ada peringatan dari Rasulullah SAW, ya, iyyakum wal fitan, itu artinya hati-hati kalian terhadap fitnah. Bukan fitnah saja, tapi fitnah-fitnah, ya. Hati-hati kalian terhadap fitnah-fitnah, karena sesungguhnya lisan yang berbicara tentang fitnah ini seperti tebasan pedang, ya. Taib. Jadi ini tiga buah hadis yang menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwasanya lisan ini, ya, hendaknya jauh dari berbicara masalah fitnah. Ini masuk ke dalam keumuman hadis yang ada pada bab sebelumnya, yakni man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya, atau fa idza syahida amran falyatakallam bil khair aw liyaskut. Jadi fitnah ini sesuatu yang berbahaya, yang lebih tajam dari sabutan pedang, yang bisa membunuh begitu banyak dari kaum muslimin, padahal harta atau jiwa kaum muslimin ini sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hancurnya dunia dan sisinya itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang muslim. Bagaimana pula jika yang hilang nyawa itu adalah ribuan bahkan jutaan dari kaum muslimin, ya. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga sebaiknya kaum muslimin, ya, benar-benar menahan lisannya dan tangannya dari mengobarkan atau masuk ke dalam lingkaran fitnah. Taib. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu pada hari ini babu qaul, ya, bab tentang seseorang mengatakan halakan nas, ya, manusia binasa. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis saja dalam bab ini yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Dalam riwayat yang lain fa huwa ahlakahum. Ya. Jika seorang berkata manusia itu binasa, maka dia yang paling binasa di antara mereka. Ya, dalam riwayat yang lain fa huwa ahlakahum. Maka dia telah membinasakan manusia. Iya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan akan larangan dari seorang muslim berkata ya halakan nas. Kenapa demikian? Karena ucapan halakan nas ini kembalinya kepada dua hal, ya. Orang mengatakan manusia itu binasa itu dua hal. Yang kembalinya kepada dua hal. Yang pertama, ucapan seperti itu menunjukkan pensucian diri. Jadi merasa dirinya paling suci. Manusia semuanya binasa kecuali yang mengatakan. Jadi dia mensucikan dirinya di atas orang lain dan memandang bahwa dirinya inilah yang terbaik di antara mereka. Ya. Paham ya? Ini yang pertama. Jadi itulah yang terbaik. Antara manusia yang lain itu yang buruk. Ya. Yang binasa, yang tersesat. Hanya dia sendiri yang benar. Ini satu. Jadi menunjukkan tazkiyah itu harus tersucian kepada diri sendiri. Karena Allah haram itu. Ya. Karena tidak tersesatnya. Ya. Jadi jangan mentazkiyah dirimu sendiri. Karena Allah lebih mengetahui akan diri kita. Ya, itu yang pertama. Wal amru tsani, yang kedua, bahwa ucapan seperti ini menunjukkan apa istilahnya keputusasaan, ya, sehingga mengatakan manusia seluruhnya dalam pandangan dia ini ya, seluruhnya itu di atas keburukan dan membuat ini umum kepada seluruh manusia, padahal ya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda la tazalu ta'ifatun fi zahirin 'alal haq, akan senantiasa ada manusia-manusia yang ada di atas kebenaran. Jadi tidak bisa memukul rata kaum muslim itu semua di atas kesesatan, enggak bisa. Akan selalu ada yang berada di atas kebenaran. Iya. Nah, kemudian ya barang siapa yang mengatakan demikian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini fahuwa ahlakuhum. Maka dia sebenarnya yang paling rusak. Ya. Ini dengan dhammah di kafnya itu ahlakuhum, yaitu jadi orang yang mengatakan itu justru dia yang paling rusak sebenarnya, yang paling binasa itu dia. Atau dalam riwayat yang lain tadi saya katakan ahlakahum, kafnya di fathah, ya. Jadi ahlakahum, maka dia telah membinasakan orang lain, ya. Ini menjadikan orang-orang lain itu yang binasa, bukan dirinya tapi orang lain yang binasa, bukan karena orang-orang lain itu yang binasa secara hakiki, bukan, ya. Cuma kalamnya seperti itu, ya, ucapannya seperti itu. Ala kulli hal, ya, ini sesuatu yang dilarang, ya. Jadi membuat statement atau perkataan yang sifatnya general, jadi misalnya perkataan bahwa seluruh kaum muslimin sekarang dalam keadaan jahil, misalnya jahiliyah, ini enggak benar, ya. Karena jahiliyah sudah terangkat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, sifat-sifat jahiliyah masih mungkin ada, ya. Sifat-sifat, sebagian dari sifat-sifat jahiliyah itu masih ada pada kaum muslimin sebagaimana nanti pada bab berikutnya, ya, babul fakhar. Itu nanti ada dijelaskan tentang di antara sifat-sifat jahiliyah. Ya. Ini masih mungkin ada pada diri kaum muslimin. Namun tidak bisa kita membuat statement umum bahwa seluruh kaum muslimin di atas kejahiliahan, ya. Ini enggak benar yang seperti ini. Iya. Ya, itu terkait dengan bab qaul halakan nas, ya, bab barang siapa mengatakan manusia binasa. Baik. Soalnya bab yang keempat pada hari ini adalah babul fakhar, ya, bab al-fakhar, yakni sombong, ya. Al-fakhar itu orang yang tatawul ala nas, ya, merasa tinggi di atas manusia, takjub dengan dengan ketinggian dirinya, kedudukan dirinya, ya, dan juga takjub dengan nasabnya sehingga dia takabur, ya. Takabur artinya dia memandang rendah manusia, ya. Makanya Allah sangat benci dengan sifat takaburnya manusia ini. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-18, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sesungguhnya Allah tidak suka, benar-benar tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi orang yang takjub dengan dirinya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan wajahnya, dengan fisiknya, atau apapun itu. Ya, dari karunia yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia gunakan untuk berbangga diri, meremehkan manusia. Ini yang masuk menjadi pembahasan dalam bab ini, ya. Terus kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, ya. Aku adalah penghulunya anak Adam, namun aku tidak sombong, ya. Ini bentuk pengkhabaran saja, tahadduts bin ni'mah. Ya, jadi Rasulullah ingin menyiarkan nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah beliau adalah sebagai penghulunya para anak Adam, ya, manusia terbaik. Ini adalah nikmat dari Allah dan beliau ingin menyebarkan nikmat itu, ya, kepada kaum muslimin. Karena Allah berfirman, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ya, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka siarkan. Jadi ini khabar saja, bukan dalam rangka untuk meremehkan manusia atau menyombongkan diri. Makanya Rasulullah melanjutkan dalam hadis tadi, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Tetapi aku tidak sombong, ya. Bukan, jadi maksud dari ucapan Rasulullah bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk tahadduts bin ni'mah, yakni menyebarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar di muslim Subhanahu wa taala. Di bab ini Syekhul Islam membawakan firman Allah surat Al-A'raf ayat ke-12. Surat Al-A'raf ayat ke-12, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Ini perkataan Allah kepada iblis, ya, laknatullah alaih. Ya, Allah berkata kepada iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam, ya, ketika aku memerintahkan engkau, wahai iblis. Qala ana khairum minhu. Lihat ucapan, ya. Ucapan iblis ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia enggak mau sujud. Dia enggak mau sujud. Alasannya apa? Karena dia enggak mau sujud. Dia katakan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, dari Adam. Kenapa lebih baik? Apa perkataan selanjutnya dari iblis lanatullah alaihi ini? Ya. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi karena penciptaan dia dari api, itu dia pandang, dia fikir bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Sehingga enggak pantas dia sujud kepada Adam. Ini adalah ucapan apa? Kesombongan. Dia takjub dengan dirinya. Si iblis ini. Lanatullah alaih. Ya. Padahal tidak benar. Tanah lebih baik daripada api. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, ya, kita berpikir saja secara normal atau secara logika, dari tanah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman. Ya, dari tanah itu Allah menumbuhkan tanaman. Kemudian dari tanaman itu kemudian dimakan oleh manusia, ada manfaatnya. Ya. Kemudian tidak hanya itu, di dalam tanah itu ada bermacam-macam mineral. Ya, ada bermacam-macam mineral, apakah itu yang bersifat logam mulia atau yang lainnya. Ada garam, ada emas, perak, dan lain sebagainya ada di dalam tanah. Ya. Adapun api, ya, fungsinya hanya untuk membakar saja. Tidak ada yang lain. Maka bagaimana bisa dikatakan tanah itu lebih buruk daripada api, atau api lebih baik daripada tanah? Ini kias yang batil dan ini. Lanatullah. Ya, jadi kias yang batil inilah yang kemudian dia menyangka bahwa ini. Apakah aku harus sujud kepada orang atau zat yang kamu ciptakan dengan dari tanah. Ini juga sekali lagi menunjukkan bagaimana sombongnya iblis dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, hadisnya dari jalan Iyad ibn Himar. Iyad ibn Himar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memberi wahyu kepadaku atau mewahyukan kepadaku. Ya, wahyu itu adalah sesuatu yang berupa khabar yang tersembunyi yang itu bisa disampaikan melalui perantaraan malaikat, yakni malaikat Jibril, atau dia diilhamkan oleh Allah SWT kepada diri Rasulullah SAW. Ya, jadi diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya Allah memerintahkan dia untuk tawadhu. Ya, tawadhu itu lawan daripada takabur. Ya, lawan dari takabur. Tawadhu itu lawan daripada takabur. Jadi kalau takabur itu merasa tinggi, meremehkan manusia dan menolak kebenaran, maka tawadhu sebaliknya. Ya, orang yang memandang dirinya tidak memandang dirinya yang terbaik, ya. Dan tidak meremehkan manusia dan menerima kebenaran. Jadi lawan daripada takabur. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian tawadhu, ini kepada para sahabatnya, ya. Ini kepada para sahabatnya Rasulullah menyampaikan agar hendaknya mereka tawadhu, tidak sombong. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak menyombongkan dirinya di atas orang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan sehingga seseorang tidak merampas, melanggar hak dari disebabkan karena takabur. Jadi orang kalau takabur itu larinya nanti apa? Selain dia merendahkan manusia dan tidak mau menerima kebenaran, umumnya dia akan merampas, melanggar hak dari orang lain karena merasa dirinya yang paling paling bagus, paling hebat, paling tinggi, paling terbaik. Ya. Sehingga kadang-kadang dengan sifat itu dia merasa tidak mau didahului. Yang harusnya dia gilirannya belakangan, dia maunya di depan. Ya. Gitu juga kalau sholat misalnya. Mentang-mentang dia punya kedudukan atau yang lain, maka tempatnya di depan. Padahal orang yang berhak untuk di depan yang datang pertama. Ya. Jadi melanggar hak orang lain. Dan ini sering terjadi. Ya. Sering terjadi yang seperti ini. Dengan kedudukannya, dengan ketenaran dia, sehingga kemudian dia merampas hak orang lain. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani bahwasanya beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar para sahabat ketika itu hendaknya bersikap atau bersifat tawadhu, ya, menyombongkan diri di hadapan manusia dan tidak merampas, melanggar hak orang lain. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, pada bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amri jahiliyyati la yatrukunahunna." Ada 4 perkara pada umatku, ya, yang termasuk dari perkara jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Jadi senantiasa terbawa, ya. Adat-adat jahiliyah pada diri kaum muslimin yang belum ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, merasa sombong, ya, dengan ahsab. Maksudnya adalah kedudukan. Ahsab itu kedudukan. Kedudukan dia di masyarakat atau kedudukan secara umum, dia merasa sombong dengan itu, merasa tinggi dengan itu. Itu yang pertama, ini sifat jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Ya, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasab-nasab itu keturunan, ya, suku-suku itu untuk ta'aruf. Allah berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Bukan untuk saling menyombongkan diri. Ya, bukan orang Arab lebih mulia daripada orang Arab diri dari orang Azim. Tapi yang semisal dengan itu. Jadi adanya suku-suku ini, Orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam. Bangsa suku-suku ini semua, ya, Allah ciptakan untuk saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Bukan untuk saling menghina atau meremehkan atau merendahkan. Dan ini fakta. Makanya dikatakan di ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya kita lihat dalam sejarah, ya. Kalau kita lihat Bilal, muadzinnya Rasulullah, itu jauh lebih mulia daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab dari mana? Quraisy, pembesarnya Quraisy mereka itu. Namun tetap dalam kekafiran. Bandingkan dengan Bilal yang awalnya seorang budak yang kemudian dibebaskan, ya. Dia tempatnya di jannah. Adapun Abu Lahab dan Abu Jahal tempatnya ada di jahannam, di neraka jahannam. Dan dia kekal atau mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena penentangannya kepada Rasulullah. Kekufuran dia, kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Jadi tidak melihat kepada kulit, suku dari mana, enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini yang kedua, ya. At-ta'nu fil ansab. Kemudian sifat jahiliyah yang ketiga, ya, yaitu al-istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum. Yani meminta hujan dengan apa? Dengan bintang. Jadi maksudnya kalau ada bintang tertentu maka akan turun hujan atau hilangnya bintang tertentu akan turun hujan. Jadi mengaitkan hujan itu turun dengan bintang. Padahal hujan turun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-69, ya. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkan hujan itu ataukah kami yang menurunkan? Nah, ayat selanjutnya, law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki kami akan turunkan hujan itu asin. Terus kenapa kalian tidak mau bersyukur? Allah turunkan hujan itu tidak asin. Ya. Cuma seandainya Allah turunkan itu asin. Bagaimana? Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Iya. Itu sifat jahiliyah yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Kemudian yang terakhir adalah wan-niyahatu 'alal mayyit. An-niyahah ini meratap, ya. An-niyahah ini meratap. Ya, meratap itu ya bukan dalam artian ketika seorang misalnya tertimpa musibah, meninggal istrinya atau orang tuanya, kemudian dia tidak boleh menangis, tidak. Hatta Rasulullah SAW ketika anaknya, ya, Ibrahim, ya, wafat, ya, maka beliau menangis, mengalirkan air mata, namun tidak berlebihan. Tidak sampai merobek-robek bajunya, saku bajunya atau menampar-nampar pipi. Ini kebiasaan jahiliyah seperti itu. Bahkan orang jahiliyah itu, mereka ya, kalau ada keluarganya yang meninggal, mereka akan ngupah orang untuk meratapi. Meninggalnya keluarganya tersebut. Itu dibayar, gitu. Jadi orang suruh datang, dibayar, tolong itu apa, keluarga yang saya yang meninggal tadi diratapi. Ini meratapnya mereka dengan cara memukul-mukul pipinya, ya, merobek-robek bajunya. Ini yang seperti ini, itu nanti ancamannya di neraka, ya, hukuman yang mereka dapatkan akan diberikan sirbal min qatiran. Diberikan pakaian yang terbuat dari logam yang meleleh. Na'udzubillah, ya. wa dar'u min jarab, jadi dan kulit yang sangat gatal ya, jadi pakaiannya itu dari sesuatu atau logam yang meleleh ya, yang panas meleleh, dan tidak hanya itu, kulit yang sangat gatal diakibatkan karena mereka dulu di dunia itu meratapi kematian seseorang ya. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ini tadi saya katakan, ini adalah hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang meratap atas mayit ya, selama di dunia. Jika dia tidak bertaubat, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa apa? Pakaian yang terbuat dari logam yang mencair dan kulit yang sangat gatal ya, sebagai azab untuk mereka. Ya, demikian. Ini adalah empat sifat, dan yang menjadi syahid daripada hadis ini adalah al-fakhru bil ahsab dan at-ta'nu fil ansab ya. Ini yang menjadi syahid hadis ini di dalam bab al-fakhr ya, bab al-fakhr. Ya, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kaum muslimin ya seluruhnya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan karena kebodohan saya dan juga kekurangan saya di dalam menyampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah.